dia mengakikahi dirinya sendiri khilaf di kalangan para ulama, dan yang zahir wallahu ta'ala alam an-nasikah atau al-akikah hanya pada hari ketujuh berdasarkan zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.